Mitra Bisnis, Kompas menulis, selama tahun 2013 terjadi 245 pelanggaran atau intoleransi keyakinan beragama yang merupakan hak individu yang dijamin UUD 45, di mana 43% aktornya adalah negara. Dipertanyakan di manakah peran negara terhadap pemeluk agama minoritas. Negara absen di dalam memberi ruang untuk agama minoritas. Diingatkan juga bahwa penganut agama mestinya menjalankan etika publik di dalam menjalankan keyakinannya maupun peribadatan agama lain dan tidak terjadi penghakiman terhadap keyakinan yang berbeda. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengacara Mahendra Data. Pak Mahendra, apa pendapat Bapak mengenai masalah ini? Yang pertama, kok aktornya negara itu saya pikirkan dibuat-buat saja ya, kekerasan, maksud negara melakukan kekerasan. Itu banyak yang memang terjadi adalah pembiaran. Kemudian mengenai masalah kekerasan dalam beragama, itu saya akui memang ada. Dan bukan antar agama saja, tetapi intra agama pun sudah muncul kekerasan dalam beragama. Dalam konteks sebetulnya bukan masalah agamanya yang utama, tetapi adalah karena masalah politik, masalah uang, masalah perebutan jemaah, masalah rebutan dana, dana bantuan, dan lain sebagainya. Jadi kami kira kemudian munculnya itu dalam kedok agama. Saya tangani sendiri, saya tidak perlu pakai harus menyebut kasus-kasus lain atau yang lain. Yang saya tangani sendiri, di mana saya sedang melakukan pembelaan bersama teman-teman tim pengacara muslim itu untuk sebuah pengajian yang selalu diganggu oleh mereka-mereka mengaku sebagai warga, padahal masalahnya adalah masalah provokasi oleh orang-orang sesama agama sendiri. Sekali lagi, bukan agama lain, intra agama sendiri. Kemudian setelah kita selidiki, mempunyai motif, motif politik dan motif uang. Kemudian hal ini kita laporkan kepada pihak kepolisian Republik Indonesia. Karena orang yang dianggap menyerang tersebut adalah dari kelompok yang cukup kuat, akhirnya pihak kepolisian tidak berani melakukan apa-apa. Contohnya di Jawa Tengah saja, ada 20 kasus yang sudah kami laporkan ke kepolisian. Itu tidak ditangani dengan alasan tersangkanya lari atau tersangkanya tidak diketemukan, padahal kita sudah sampaikan bukti-buktinya. Jadi ada pembiaran dan ada sikap diskriminatif dari aparat keamanan. Dalam hal ini kalau bicara masalah negara, lebih tepat itu. Di mana kalau terhadap kelompok tertentu, negara dalam hal ini aparat keamanan, kemudian bersikap represif, tetapi kepada kelompok lain yang notabene mempunyai hubungan baik dengan aparat pemerintah, kemudian bersikap demikian lunak. Dalam artikel itu juga disebutkan penganut agama mestinya menjalankan etika publik dalam beragama. Apa menurut Bapak masyarakat Indonesia sudah menjalankan etika tersebut? Kalau menjalankan etika publik, sudah lah. Beragamanya tidak ada masalah, Mbak. Benar-benar kok. Saya ini di lapangan. Saya tidak berdasarkan hal-hal yang bersifat teoritis, walaupun semuanya itu saya boleh untuk melakukan sebuah pendapat ahli, tetapi saya lebih senang mengungkapkan fakta di lapangan. Permasalahan agamanya, substansi agamanya atau menjalankan agamanya, tidak ada persoalan. Yang jadi persoalan adalah menggunakan kedok agama itu untuk motif politik dan motif uang. Lalu apa saran Bapak untuk pemerintah dalam menangani kasus pembiaran kekerasan dalam beragama? Nah, saran saya ke aparat keamanan tadi, sudah ditemukan di mata kita, aparat keamanan satu, melakukan pembiaran dikarenakan bersikap kriminatif. Terbukanya, terang-terangannya, saya harus mengatakan polisi, termasuk TNI, jangan bersikap diskriminatif. Coba kerjakan hukum sesuai dengan hukumnya. Kalau itu merupakan peristiwa kekerasan, tidak terpeduli mau yang melakukan kekerasan, si A, si B, bahkan saudaranya sendiri, harus ditindak sesuai hukum yang berlaku dan diselesaikan menurut aturan acara pidana yang berlaku, yaitu diselesaikan sampai dengan pengadilan. Saya punya, Mbak, 20 LP, laporan polisi yang tentang kekerasan beragak, yang tanda kutip kekerasan berkedok agama tadi, dan tidak ditangani sama sekali. Bahkan diulur-ulur waktunya. Bahkan saya punya satu kasus besar di Mabes Polri, di Kantor Mabes Polri, terhadap seorang ulama yang menyebarkan fitnah-fitnah terhadap pengajian satu lainnya. Itu pun tidak ditangani. Itu tingkat Mabes Polri, Pak. Tingkatan yang paling mungkin aparat penegak hukum yang paling tinggi untuk tingkatan Polri. Nah, kalau saran saya kembali lagi tadi, saya sudah kata, jangan diskriminatif. Jadi, kalau masalah diskriminatif ini tidak dieliminir atau dihapuskan, susah. Sekarang jadi, permasalahannya adalah bagaimana menyadarkan atau menghimbau kepolisian Republik Indonesia untuk tegas terus berdasarkan hukum yang berlaku. Demikian pengacara Mahendra Data, saya Kori Lumenta.